manisnya Indonesia. Artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Kasih oplok-oploknya mana untuk Jihan Audi New Palapa. Kita lagi yang bareng lagi semuanya. Spesial bareng sahabat Cino manis. Nyanyi bareng. kasih banyak. Oke. Okay.